Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, setelah kita melalui banyak contoh, ya, bahkan mengambil porsi lebih dari setengah, ya, setengah juz, ya, sampai halaman 31 kita belajar bacaan mad dan lim, ya. Maka setelah itu baru kita beranjak pada huruf lain, mensukun huruf-huruf lainnya. Nah, karena buku ini memang berupaya untuk melalui tahapan-tahapan yang yakni tertib, ya, memulai dari yang paling mudah, maka setelah itu kita masih mensukun huruf-huruf yang bersifat mengalir suaranya karena relatif lebih mudah. Ya, halaman 32 huruf tha sukun. Berikutnya ha sukun. Ya, sambil kita baca as. Ya, dan dibaca satu baris berikutnya ba'asna. Ya, jadi lidah tetap menempel pada ujung gigi. Bi'ithmi. Yathriba. Tathriba. Halaman 33. Ah. Jalan suaranya. Bahrin. Fa'ahbata. Coba lihat kalimat bahrin, ya, bentuknya seperti itu, ya, ada titik, itu titiknya milik ba, ya, ya, mungkin sebagian kita masih meraba ini huruf apa ini, ya, apakah ini jim, titiknya jim, tidak, ini ternyata titik untuk huruf ba yang di atas, yang menumpang di atas ha, ya, huruf ha di sini tidak bertitik, ya, ha, ya, bahrin, fa'ahbata. Fa'ahsana. Fa'ahya. Contoh paling bawah. Wa tahmilu athqalakumu. Nahnu mahrumuna. Sekarang hak sukun. Ah. Bahjatin. Suaranya jalan atau berhenti? Jalan. Bukan hanya angin yang jalan. Bah. Namun nafasnya diikuti dengan suara. Bah. Memang akhirnya nafas akan habis biasanya. Ya. Tahdu. Tahwa. Tahdi. Baik. Contoh bawahnya. Hadza buhtanun 'adzimun. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي سِن. Ya, halaman 35. As. أَنَسْتُ أَنَسْتُ إِسْحَاقَ إِسْحَاقَ مَسْئُولًا مَسْئُولًا. طيب, halaman 36. Huruf fa. F. Tiflan. Wafdan. Nafsan. Kufran. Baik. Halaman berikutnya. Shin. Ash. Wabushra. Hashrun. Rushdan. Rushdahu. Contohnya di tengah. Dzalika hasyrun 'alaina yasirun. Dzalika hasyrun 'alaina yasirun. Al. Dzal sukun, ya. Id. Khudh. Idnihi. Idnihi. Yudhkari. Yudhkari. Khudha. Soalnya jalan atau mantul? Jalan. Id, jangan dibaca. Idnihi, jalan. Jangan dipantulkan. Taib. Halaman 38. Zai, ya. Az. Wahuzni. Wahuzni. Bedakan dari sin, ya. Jangan samakan dengan sin. wahuz ni zai wahuzni ya, jangan dicampur dengan sin. Juz'an azri rizqahu. Baik, halaman 39. Contoh yang paling atas. A'jaztu an akuna mithla hadha. Yang sukun apa di sini? Zai. Lalu ada nun sukun di akhir kalimah. Ya, tha. Juga tentunya ada huruf-huruf mad. Mim sukun. Am. Aywa. Setelah itu kita beralih pada huruf-huruf yang disebut oleh para ulama huruf tengah-tengah. Huruf tengah-tengah ada lima. Mim nun, lam ra dan ain. Mim nun, lam ra dan ain. Ya, sering di apa namanya? Dirangkai dalam susunan kata ini. Lin Umar. Apa? Lin Umar. Nah, kita berawal dari mim dulu. Um. Hum. Jalan suaranya, jangan berhenti sesaat. Kam. Am. Alam. Bihim. Dua contoh di bawah. Hum wa azwajuhum fi zilalin. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Nun sekarang. Atanhana. Atanhana. Sinwanin. Sinwanin. Bunyanun. Bunyanun. Yan'iqu. Yan'iqu. Ya. Halaman 41. Ain. A'. A'. Ta'muhu. Ta'muhu. Ba'dahu. بعلها بعدها بعدها بعدها صوتها في التنغة بعضها على بعض بعضها على بعض يوم ضعنكم ويوم إقامتكم lam sukun al jalan suaranya sal wa qul fa hal ta qul mil'u huruf ra juga termasuk huruf tengah-tengah ya. Huruf ra kalau disukun punya sifat mirip dengan isti'la ar, bukan hanya r ya, tapi tebalkan ar. Ya, ini kalau sebelumnya fathah. Arbaban. Arbaban. Ulangi. Arba. Arbaban. Arbaban. Arjih. Arjih. Arjih. Arjih. Arzali. Arzali. Baik. Setelah itu kita beralih pada huruf kha, lalu ghain, lalu sad, lalu dha. Ini semuanya adalah huruf-huruf isti'la. Ya. Huruf kha, ghain, sad, dha. Ya. Berapa huruf? Empat. Ya. Huruf dhad belum, karena nanti kita akhirkan huruf dhad. Ya. Mana huruf ta dan qaf yang juga isti'la? Juga belum. Karena pembahasan kita masih pada huruf-huruf yang mengalir. Ya. Baik. Akh, baca. Ya, halaman 42. Akh. Ya. Dakhsin. Takhriqa. Binakhlin. Tuhfi. Halaman 43. Ghain ya. Al. Al. Balagna. Balagtu. Baghtatan. Bagyan. Ya. Halaman berikutnya pada baris ketiga ini terselip contoh yang belum saatnya, yaitu sukun pada dal. Waqad ini belum ya, harusnya nanti namun terselip contoh ini. Ya. Berikutnya shad. As. Isran. Asbu. Qasdu. Tahris. Ya. Huruf dha. Aw. Halaman 45. Aw. Awlamu. Tawma'u. Fayawlalna. Tawlim. Baik.